Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'ad. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, dari apa yang kita bacakan terhadap risalah Al-Qawlus Sadid, syarah dari kitab Tauhid Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'di alaihi rahmatullah, telah menyebutkan beberapa penjelasan seputar bab Al-Istisqa bin Nujum, seputar permasalahan meminta hujan dengan bintang. Tayib, kita bacakan penjelasan beliau di alinea yang terakhir. Fala yatimmu tawhidul abdi hatta ya'tarifa bini'amillahi zahirati wal batinati alaih. Maka tidaklah sempurna tauhid seorang hamba hingga ia mengenal atau mengetahui nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang zahir dan batin atasnya, termasuk pula di dalamnya menyandarkan turunnya hujan kepada Allah Azza wa Jalla, meyakini Allah yang menurunkannya, meyakini pula Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya dan menentukan hujan tersebut turun dan tidaknya hanya Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk dari al-i'tiraf bi ni'matillah. Seseorang ia mengenal dan mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala jami'il khalqi wa yudhifuha ilaihi. Ia harus mengenal, mengetahui seluruh nikmat Allah Azza wa Jalla yang zahir dan batin yang Allah berikan atas dirinya dan kepada seluruh makhluknya, termasuk pula di dalamnya hujan. Nikmat hujan adalah kenikmatan yang dirasakan tidak hanya oleh manusia, bahkan seluruh makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan di permukaan bumi ini sangat membutuhkan atas nikmat tersebut. Wa yudhifuha ilaihi, setelah dia mengenal, mengetahui itu berasal nikmat dari sisi Allah Azza wa Jalla, ia menyandarkannya hanya kepadanya. Wa yasta'inu biha ala ibadatihi wa dzikrihi wa syukrihi. Kemudian perkara yang selanjutnya yang harus dia kerjakan adalah yasta'inu biha ala ibadatihi. Ia menggunakan seluruh nikmat-nikmat tersebut dalam rangka untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Tabarak wa Ta'ala, berzikir mengingatnya dan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikenal di kalangan oleh sebagian mereka para ulama terkait arkanus syukur, rukun-rukun syukur. Disebutkan ada 3. Yang pertama berhubungan dengan qalb, dengan hati, berupa keyakinan dari seseorang yang meyakini nikmat tersebut berasal hanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan lisan, yang memuji Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisannya. Dan yang ketiga yang berhubungan dengan al-jawarih, anggota-anggota badannya, di mana dia menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bila ketiga perkara ini terpenuhi pada diri seorang, layak bagi orang tersebut untuk dikatakan sebagai abdan syakira, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan dan mengakhiri pembahasan seputar bab tersebut dengan mengatakan wa hadzal mawdhu' min muhaqqaqati tauhid wa bihi ya'rifu kamal al-imani wa naqisahu. Pembahasan seputar perkara yang disebutkan dalam bab al-istisqa bil anwa' adalah termasuk dari muhaqqaqati tauhid, konsekuensi-konsekuensi tauhid, di mana seseorang dengan pembahasan ini dikenalkan untuk mensyukuri Allah Azza wa Jalla, menyandarkan nikmat hanya kepadanya. Ini semuanya termasuk dari konsekuensi-konsekuensi tauhid. Artinya seorang yang bertauhid dia harus demikian. Tidak hanya ia wujudkan dengan ibadahnya, ikhlas ia berikan untuk Allah, tapi juga dalam perkara-perkara yang lain yang berhubungan dengan nikmat, ia yakini itu seluruhnya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan pembahasan ini pula seseorang akan mengenal penyempurna iman dan apa saja yang bisa mengurangi iman. Karena iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Selesai apa yang telah beliau uraikan dari bab tersebut. Tayib, sekarang kita akan menyebutkan beberapa masail, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari bab al-istisqa bil anwa. Permasalahan yang pertama, tafsiru ayatil waqi'ah. Tafsir dari ayat yang disebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Berkisar tentang perihal mereka masyarakat jahiliyah yang menyandarkan turunnya hujan tersebut bukan kepada Allah tapi kepada bintang yang dilihatnya. Nah, sehingga ayat tersebut turun membantah keyakinan tersebut. Azaniyah, permasalahan yang kedua, dzikrul arba' allati min amril jahiliyah, disebutkannya adanya empat perangai. Yang keempatnya ini termasuk dari sifat-sifat jahiliyah. Yang kemarin kita sebutkan pertama adalah mencela nasab. Yang kedua, bangga dengan kedudukan kemuliaan yang dia dapatkan di dunia. Yang ketiga, dan ini syahidnya, meminta hujan dengan bintang. Dan yang keempat, terakhir, an-niyaha 'alal mayyit, meratapi seorang mayyit. Ini keempat perkara jahiliyah yang wajib bagi setiap muslim untuk membersihkan dirinya dari keempat perkara tersebut. Al-thalithah, yang ketiga, zikrul kufri fi ba'dhiha, disebutkannya kekafiran pada sebagian dari keempat perangai tersebut. Yang dimaksud adalah pembahasan seputar istisqa bil anwa, meminta hujan dengan bintang. Ini termasuk kekafiran di sisi Allah Azza wa Jalla berdasarkan hadis yang kemarin kita sebutkan, kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengimami salat para sahabatnya di Hudaybiyah di pagi hari dalam keadaan masih terlihat tanah tersebut basah disebabkan karena hujan yang turun di waktu yang sebelumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza, kita diberikan hujan disebabkan karena bintang ini dan bintang itu, fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, disebutkan dengan lafaz kafir, maka dia seorang yang kafir terhadap Allah, kufur kepada Allah dan beriman dengan bintang. Pada sebagian dari perangai jahiliyah tersebut disebutkan adanya kekafiran pada pelakunya, yang di dalamnya berisikan tanbih, peringatan agar benar-benar seorang muslim menjauhi perkara tersebut. dengan memiliki keyakinan bahwasanya bintang-bintang yang ada di langit tidak memberikan pengaruh terkait nasib-nasib yang menimpa seorang hamba, termasuk pula di dalamnya memberikan pengaruh terkait keadaan alam, turunnya hujan dan seterusnya. Karena ini semuanya adalah termasuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Arabi'ah, masalah yang keempat, anna minal kufri ma la yakhruju minal millah. Ada sebagian dari lafaz kekafiran yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam hadis, namun tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Nah, termasuk pula di dalamnya adalah pembahasan seputar niyahah, tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam, akan tetapi semua lafaz-lafaz hadis yang di sana disebutkan pelakunya bila mengamalkannya akan kufur, minimalnya ia terjatuh ke dalam dosa yang besar. Wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-khamisah, permasalahan yang kelima yang bisa kita ambil dari bab tersebut, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menukilkan firman Allah azza wa jalla, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman dengan aku, ada pula yang kafir. Bisababi nuzulin ni'mah. Kalimat hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebabkan karena perihal diturunkannya nikmat, yaitu nikmat matar, nikmat hujan. Ketika seorang menyandarkannya bukan kepada Allah namun dia sandarkan kepada bintang. As-sadisah, permasalahan yang keenam, at-tafattunu lil imani fi hadzal mawdhi', hendaklah seorang memperhatikan peran iman terkait pembahasan ini. Iman itu berpengaruh. Jangan disepelekan hanya sekedar berisikan keyakinan seseorang turunnya hujan itu berasal dari Allah. Tidak ada makhluk yang ikut andil peran di dalam hal tersebut. Ini pembahasan yang berhubungan dengan keyakinan, teranggap ringan sepele, namun ternyata iman berperan padanya. Artinya orang yang meyakini keyakinan tersebut dikatakan sebagai seorang yang mukmin, yang tidak meyakininya dikatakan sebagai seorang yang kafir. Berdasarkan hadis, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, menunjukkan ada peran iman terkait keyakinan tersebut. As-sabi'ah, permasalahan yang berikutnya yang ketujuh, at-tafattunu lil kufri fi hadzal mawdhi'. Demikian pula kita memperhatikan adanya peran kekafiran dalam pembahasan ini. Ketika seorang menyandarkan turunnya hujan bukan kepada Allah namun kepada bintang, ini menyebabkan dirinya kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan permasalahan yang selanjutnya, ikhrajul alim lil muta'allim al mas'alah bil istifhami anha. Bolehnya seorang yang berilmu untuk mengeluarkan pertanyaan kepada seorang yang belajar dalam konteks pertanyaan. Bolehnya seorang yang berilmu mengeluarkan satu masalah kepada seorang yang belajar dengan konteks pertanyaan. Nah, tujuannya adalah agar memberikan pendidikan kepada muridnya. Ini dibolehkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna madza qala rabbukum. Baru kemudian Rasul menyebutkan masalah ilmu kepada para sahabat. Al-ashirah, permasalahan yang ke-10, wa'idun na'ihah, ancaman bagi mereka orang yang melakukan niyahah, meratapi mayit, sehingga meratapi sang mayit ini juga termasuk dari sifat jahiliyah yang ditentang di dalam Islam. Di dalamnya berisikan dan menggambarkan bahwasanya pelakunya seakan-akan dengan yaha yang dia lakukan, ratapan yang dia lakukan, seakan-akan tidak ridha dengan takdir Allah Azza wa Jal. Seakan-akan dia marah dengan apa yang menjadi keputusan Allah Azza wa Jal untuknya, sehingga dia ungkapkan dengan lisannya, dengan mengucapkan teriakan-teriakan yang histeris, mengucapkan kata-kata yang berisikan penyesalan, diiringi dengan tangannya, anggota tubuhnya tergambarkan dia menyakiti tubuhnya, yang menggambarkan tidak ridhonya dirinya, tidak sukanya dirinya dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya dibacakan oleh Musannif alaihi rahmatullah, yaitu bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia, ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai andadan, sebagai sekutu-sekutu, syuraka yang mereka sembah, yang mereka agungkan selain Allah Azza wa Jalla. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti cintanya mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkannya bab ini oleh musannif untuk menerangkan kepada kita terkait adanya pembahasan yang dibahas oleh mereka para ulama yang berhubungan dengan tauhid, terkait pembahasan seputar mahabbah, kecintaan seseorang kepada sesuatu, secara khusus kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari konsekuensi tauhid dan penyempurna tauhid, di mana seorang mukmin ia memiliki sifat mahabbah, kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan dirinya kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla sangat besar rasa cintanya mereka kepada Allah, tidak sebagaimana cinta yang dimiliki oleh mereka orang-orang. Bahkan dalam hal mahabbah, kecintaan, mereka juga menyekutukan Allah Azza wa Jalla, di mana menjadikan adanya andad, sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka berikan kecintaannya dengan kadar yang sama sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah sebutkan dan Allah maksudkan kahubbillah. Orang-orang musyrik, mereka mencintai para berhala-berhala mereka, para sesembahan-sesembahan mereka, seperti halnya mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Dan pembahasan ini diangkat oleh mereka para ulama dan dikategorikan termasuk jenis syirik kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu syirik yang dikenal di kalangan mereka para ulama dengan syirik mahabbah, syirik dalam hal cinta. Naam, al-mahabbah, dengan pembahasan sedikit yang tadi kita sebutkan, menunjukkan kepada kita memiliki nilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang memberikan rasa cintanya dengan rasa cinta yang diberikan kepada sesuatu itu bernilai ibadah, taat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan berisikan perintah. Di antaranya adalah kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin alaihi rahmatullah ketika beliau menyebutkan terjemah dari bab tersebut, wa asrul a'mali kulluha huwal mahabbah. Asal dari seluruh amalan yang diamalkan oleh seseorang, apapun bentuknya, salat, puasa, zakat, membaca Al-Qur'an, menghadiri majalisul ilm dan yang lainnya dari amalan-amalan ketaatan, asalnya adalah al-mahabbah, wujud cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penggerak, pemotivasi yang menggerakkan dan memotivasi seorang muslim untuk melakukan satu amalan adalah disebabkan karena unsur mahabbah tersebut, cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal insanu la ya'malu illa lima yuhibbu, imma li jalbi manfaatin aw li daf'i madarratin. Bahkan dalam hal ini terkena kepada semua jenis amalan, amalan apa saja yang dilakukan oleh seorang, bahkan terkait dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuknya, atau menolak satu madarat ketika seorang tidak mengamalkan amalan tersebut kecuali tujuannya adalah untuk mengejar al-mahabbah tersebut, kecintaan tersebut. Nah, dan ini sesuatu yang terjadi, ya kan? Seorang dia rela bekerja siang dan malam, ketika ditelisik ternyata disebabkan karena cintanya dirinya kepada sesuatu. Dia ingin membeli sesuatu tersebut, ingin beli HP. Nah, rela mati-matian untuk dia menabung uang sakunya, bahkan angpau lebaran juga dia tabung agar supaya bisa beli apa, HP tersebut. Nah, walaupun pas masuk kena razia, ya kan? Walaupun pas masuk ketahuan kena razia, namun asal dari dia melakukan sesuatu tersebut adalah mahabbah, dia cinta kepada sesuatu, sehingga itulah yang menggerakkannya. Mungkin kita pernah mendengarkan kisah Majnun Laila, orang yang gila disebabkan karena rasa cintanya yang berlebihan kepada seorang wanita pujangga hatinya yang bernama Laila. Yang bernama Laila, dalam keadaan si Laila tidak mencintainya. Nah, dia mengatakan marartu bidiyar diyari Laila, saya melewati rumahnya si Laila. Wa qabaltu dzal jidari wa dzal jidar, saya mencium tembok rumah ini dan tembok rumah ini, sisi-sisi temboknya dia ciumi. Nah, wa mahubbad diyari syaghafna qalbi, tidaklah disebabkan karena hubbad diyar, cinta kepada rumah itu yang menyebabkan hatiku tergerak untuk melakukannya. Walakin hubbu man sakana diyar, akan tetapi penyebab saya melakukannya adalah rasa cintaku kepada orang yang tinggal di rumah tersebut, sampai tembok-temboknya diciumi oleh dirinya. Dikatakan orang yang gila disebabkan karena si Laila. Nah, sehingga benar yang disebutkan oleh penggerak asal dari seorang mengerjakan sesuatu apapun bentuknya adalah mahabbah, adalah rasa cinta dia kepada sesuatu tersebut. Nah, fa idza amila syai'an falannahu yuhibbu wa imma li dzatihi ka ta'ami wal awla ghairi kad dawa. Naam. Ketika dia mengerjakan sesuatu, tujuan dia melakukan sesuatu adalah karena dia mencintainya. Imma ia mencintai disebabkan karena zatnya, seperti makanan enak, ya kan, dia rela pergi keluar jauh untuk membeli makanan tersebut, rela mengeluarkan uang dalam-dalam tujuannya untuk bisa mendapatkan makanan tersebut. Nah, ataukah karena ia mencintai bukan ke sesuatu tersebut karena adanya efek yang baik yang ada pada selainnya, seperti obat-obatan, ya kan, obat secara zatnya kan sesuatu yang dibenci, pahit. Nah, bahkan ketika menelan terkadang muntah, tidak terbiasa minum obat. Nah, pahit dirasa di lidah. Gak ada ya kan, kita temui mungkin 1 banding 1000 orang makan obat, dalam keadaan dia makan obat tersebut, dia telan kemudian dia kunyah seperti mengunyah permen. Anda pernah lihat orang makan obat dia kunyah seperti mengunyah permen? Nah, gak pernah mungkin. Kalau Ustaz pernah lihat dulu kawannya Ustaz, dia makan kayak gitu, minum obat, wah, ditelan, dikunyah, letuk-letuk-letuk gitu, kemudian dikelontor dengan air putih, subhanallah. Nah, namun secara keumuman orang benci untuk meminum obat, tapi dia menyengaja memaksakan dirinya untuk menelannya disebabkan karena dia cinta efek yang bagus di balik itu seluruhnya, yaitu kesehatan, kesembuhan. Ia ingin sembuh. Wa ibadatullahi mabniyatun 'alal mahabbah, demikian pula kegiatan aktivitas seorang hamba ia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dibangunnya itu seluruhnya di atas mahabbah, rasa cinta dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bal hiya haqiqatul ibadah, bahkan mahabbah ini adalah hakikat dari ibadah. Idza law ta'abbadat biduni mahabbatin sarat ibadatuka qashran la ruha fiha. Ketika kau beribadah kepada Allah tanpa disertai dengan mahabbah kepada Allah Azza wa Jal, kau beribadah karena terpaksa, adanya intimidasi dari orang tuamu untuk mengerjakannya, sehingga kamu mengerjakannya bukan karena cinta kepada Allah Azza wa Jal, tapi karena orang tuamu. Atau kita melakukan aktivitas ibadah tujuannya bukan karena Allah, ada iming-iming di balik itu seluruhnya yang kamu cintai untuk segera mungkin bisa mendapatkannya. Nah, kalau kamu mondok ke pesantren, saya akan berikan kepada kamu semua apa yang kamu inginkan, ditambah uang sangu selama sebulan 1 juta. Bahagia dia, senang hatinya. Kalau gak mondok, sangunya mungkin 5.000 sehari, ini 1 juta sebulan. Itu yang menggerakkan dirinya untuk ke pondok, ya kan, pondok pesantren, dia belajar. Tujuannya karena sesuatu yang lain. Kalau kita beribadah kepada Allah, penggeraknya bukan karena mahabbah, beliau menyebutkan syarat ibadatuka qashran, maka ibadahmu seakan-akan seperti qashr, yakni kulit ari yang tidak ada apa-apanya. La ruha fiha, tidak ada ruh dari ibadah tersebut. Tidak ada ruh dari ibadah tersebut. Beda kalau semisal seorang ia beribadah kepada Allah, hatinya diiringi dengan mahabbah, rasa cinta dia kepada Allah, itulah yang mempengaruhi khusyuk ia kepada Allah, ia di dalam menjalankan ibadah tersebut. Tergerak dengan sendirinya melakukan ibadah, ya kan? Gak perlu musyrif repot-repot, capek-capek bawa pendungan, kemudian narikin baju antum, ayo sholat sunnah, sholat sunnah, belum sholat sunnah antum. Nah, gak perlu repot-repot musyrif membangunkan antum untuk sholat subuh, ayo sholat subuh, sekali dibangunin masih aja tidur, nantilah. Nah, sampai iqamat dikumandangkan masih aja nanti, ya kan, masih aja nanti. benar hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya ketika Ibni Adam tertidur di malam harinya, maka syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tubuhnya sambil terus membisikkan di telinganya, alaika lailun tawilun urqut. Nah, malam masih panjang, terus tidur saja. Malam masih panjang ini. Terus tidur, tidur akhirnya. Enggak sadar sekalinya sudah jam 6. Ya subhanallah. Itu pun juga ketika dia ngelirik jam sambil ngantuk, dikhayalkan seakan-akan itu masih jam 4. Ah, masih jam 4. Santai saja padahal sekalinya jam 6. 4 ngulet, ya kan? 6 itu kan mirip 4, tapi dinguletkan akhirnya jadilah 4. Ya subhanallah. Nah, sehingga kalau semisal kita beribadah kepada Allah di dalam hati kita diiringi dengan sifat mahabbah, cinta kepada Allah Azza wa Jal, maka duhai betapa bagusnya ibadah yang bisa kita hadirkan tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah menyebutkan bahwasanya al-mahabbah terbagi menjadi 2 macam. Macam yang pertama adalah mahabbah yang ternilai ibadah, yaitu mahabbah yang disertai dengan tadzallul, seorang hamba merendahkan dirinya kepada sesuatu yang dicintainya. Wa ta'zim, mengagungkan sesuatu yang dicintainya. Nah, dan mahabbah yang seperti ini tidaklah layak untuk seorang memberikannya melainkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbah yang disertai dengan kerendahan diri seorang kepada yang dicintainya, mengagungkannya seorang kepada yang dicintainya, sehingga dengannya akhirnya memotivasi dia untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, mahabbah yang seperti ini tidak boleh diberikan untuk makhluk, tapi wajib makhluk memberikannya kepada Khalik penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan kepada makhluk dihukumi sebagai kesyirikan. Kemudian macam yang kedua adalah mahabbah laisat bi'ibadah, mahabbah yang bukan termasuk ibadah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah menyebutkan dalam bab ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Macam yang pertama adalah al-mahabbatu lillahi wa fillah, cinta karena Allah dan disebabkan cinta untuk Allah dan karena Allah Azza wa Jal. Nah, seperti kecintaan seseorang kepada para nabi, para rasul, kecintaan kepada para syuhada, para as-salihin. Kalau semisal penggerak dari ibadah yang kecintaan yang seperti ini diberikan karena Allah Azza wa Jalla, karena cintanya dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka dengan cinta yang dia berikan akan ternilai kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ibadah, dan inilah rasa cinta yang dimiliki oleh seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Dengan mahabbah ini akan mendatangkan kecintaan seorang hamba subhanahu wa ta'ala. An-naw'u tsani, macam yang kedua, mahabbatu isyfaqin wa rahmah, rasa cinta disebabkan karena sayang dan cintanya dirinya kepada makhluk yang lain. Seperti rasa sayang, rasa cinta seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Rasa sayang, rasa cinta seorang kepada anak yang masih kecil. Rasa sayang, rasa cinta seorang kepada yang lemah, yang sakit. Ini semuanya termasuk dari mahabbah jenis yang kedua, yang muncul disebabkan karena adanya rasa rahmat dari dirinya. Kemudian macam yang ketiga, mahabbatu ijlalin wa ta'zimin la ibadah. Mahabbah disebabkan karena ia memuliakan, mengagungkan seseorang yang bukan termasuk dari ibadah. Seperti mahabbah, rasa cinta seorang kepada ayahnya, kepada gurunya, kepada orang-orang yang baik. Itu kan rasa cinta yang muncul kan karena ia mengagungkan, ia memuliakan, menghormati orang yang ia segani tersebut. Nah, muncul adanya rasa mahabbah. An-naw'ur rabi, macam yang keempat, mahabbatun tabi'iyah. Mahabbah, rasa cinta yang bersifat tabi'i, tabiat watak seseorang. Seperti cintanya seseorang untuk dia makan, untuk dia minum, dengan makanan-makanan pada jenis-jenis tertentu dia cinta. Ini termasuk mahabbah yang bersifat tabi'i, tabiat watak seseorang itu demikian. Wal malbas, ia cinta mengenakan pakaian-pakaian tertentu. Ya kan, suka pakaian apa? Haramain. Nah, ini mahabbah tabi'iyah. Wal markabi wal maskan, ketika seorang cinta kepada tunggangan. Ya, kalau di zaman sekarang kendaraan, suka motor dengan jenis-jenis tertentu dia suka. Ini mahabbah tabi'iyah. Mahabbah yang bersifat tabiat watak. Demikian pula cinta terkait rumah tinggal yang akan ditempatinya. Bentuknya demikian, dia senang sehingga dia berupaya untuk membangun rumahnya sesuai dengan jenis desain yang dia inginkan. Ini juga mahabbah tabi'iyah. Dari keseluruhan jenis mahabbah yang tadi disebutkan, ada dua jenis, yang kedua memiliki empat macam jenis. Yang paling mulianya dan paling afdolnya adalah mahabbah yang pertama, yang berhubungan dengan kecintaan seorang hamba kepada Allah, yang disertai dengan tazallul wal khudu', yang merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan mengagungkan, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ternilai sebagai ibadah, dan tidak boleh seseorang memberikannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di bab mahabbah ini yang dimasukkan oleh musannif dalam bab tauhid berhubungan dengan jenis mahabbah yang pertama, rinciannya, konsekuensinya, demikian pula perkara apa saja yang berhubungan dengannya. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan pembahasan pada malam hari ini. Wallahu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.